Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus Najah, syarah dari kitab Safinatun Najah. Ini masih membahas seputar rukun iman dan kali ini kita akan membahas kesempurnaan iman seseorang ya. Ini ada satu faedah di akhir pembahasan rukun iman yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah. Mantaroka arba'a kalimatin kamula imanuh. Aina wa kaifa wa mata wa kam. Satu faedah yang bisa mengukur ya, mengukur kesempurnaan iman seseorang. Jadi barang siapa yang meninggalkan empat pertanyaan ini, maka imannya sempurna. Meninggalkan itu maksudnya mengetahui jawabannya ya. Mengetahui jawabannya dengan benar. Pertanyaan tentang Allah, yaitu di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. Kalau bisa menjawab atau mengetahui jawaban dari soal ini, maka keimanannya sudah dianggap sempurna oleh syariat. Fa'in qala laka qa'il aina Allah, fajawabuhu laisa fi makan wa la yamurru alaihi zaman. Kalau ada yang bertanya di mana Allah, maka jawaban dari pertanyaan itu adalah Allah tidak berada di satu tempat tertentu dan Allah juga tidak terkait dengan waktu. Allah tidak terkait dengan waktu. Artinya zaman atau waktu itu tidak berjalan untuk Allah, berbeda dengan makhluk ya. Ini pertanyaan yang pertama. Fa in qala laka kaifallah faqul lahu laisa kamitslihi syai'. Kalau ada yang bertanya bagaimana Allah, bagaimana bentuk Allah, bagaimana wujud Allah, maka jawaban dari pertanyaan itu seperti jawabannya adalah seperti dalam Al-Quran ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada apapun yang menyerupai Allah, makhluk apapun tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi terkait dengan pertanyaan bagaimana bentuk Allah itu pertanyaan yang jawabannya ya sifat mukhalafatu lil hawadisi ya, berbeda dengan semua makhluk. Jadi apapun yang terbesit dalam hati kita berarti Allah berbeda dengan itu. Ini sudah pertanyaan yang kedua. Wa in qala laka matallah faqul lahu awal bila tidak wa akhir bila intiha. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, andai kata ada yang bertanya matallah, kapan Allah, kapan keberadaan Allah, dan juga kapan Allah berakhir, maka jawabannya adalah Allah itu zat yang maha dahulu, tidak ada permulaannya, dan zat yang maha akhir, dan tidak ada akhirnya. Ya, ini adalah apa jawaban dengan penjelasan sifat kidam dan bakok ya. Kidam itu kan maha dahulu, bakok itu maha kekal. Jadi tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Kemudian untuk yang keempat ya, pertanyaan yang keempat, wa in qala laka qa'il kamillah faqul lahu wahidun la min killah qul huwallahu ahad. Kalau ada yang bertanya berapa jumlah Allah, maka jawablah Allah itu satu ya, satu sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran ya, sesuai dengan jawaban di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, yaitu kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, Allah itu tidak beberapa ya. Wasanihima antuk mina bimala ikatih. Ini sekarang sudah masuk ke rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah ya. Bi anta taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun laisu dzukuran wala inasan wala khunsa wala abalahum wala ummalahum shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Ini panjang sekali ya. La ya'kuluna wala yashrabun wala yatanakahun wala yatawaladuna wala yanamun. Wah, ini panjang juga ini. Malaikat adalah bukan malaikat ya. Rukun iman yang kedua adalah mengimani malaikat Allah. Maksud dari mengimani malaikat Allah adalah kita senantiasa meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk cahaya, makhluk halus yang berupa cahaya. Malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada pula malaikat yang khunsa. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Jadi kelamin itu tidak ada dalam malaikat. Malaikat tidak punya ayah, malaikat tidak punya ibu. Dia tidak terlahir dari orang tua seperti kita. Malaikat itu selalu jujur dalam apa yang disampaikannya dari Allah ya. Tidak bisa apa ya, tidak ada pilihan untuk berbohong. Tidak ada pilihan untuk berbohong. Jadi kejujurannya ini ya sudah watak dasar dari malaikat, tidak ada manipulasi ya. Manipulasi wahyu itu tidak ada, pasti dibenarkan. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan juga tidak menikah. Tidak menikah, mereka tidak melahirkan keturunan, dan juga tidak tidur ya. Malaikat tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum li'annahumul kutab. Malaikat, amal-amal malaikat, perbuatan-perbuatan malaikat itu tidak dicatat ya. Tidak seperti manusia. Manusia ini kan semuanya dicatat ya. Kalau malaikat tidak. Mengapa tidak dicatat? Karena yang mencatat mereka. Jadi mereka itu tugasnya mencatat. Karena itu mereka amalnya tidak dicatat. Wala yuhasabuna li'annahumul husab. Begitu pula terkait dengan hitungan, hisab atau dihitung. Jadi semua amal manusia itu kan nanti di akhirat dihitung ya. Dihitung mana yang baik, mana yang buruk. Itu malaikat juga tidak dihitung amal mereka. Karena ya mereka yang menghitung. Mereka itu tugas apa? Mereka itu petugasnya. Mereka itu panitianya. Wala tuzanu a'maluhum li'annahum la sayyi'ata lahum. Dan mereka kelak juga tidak ditimbang, amalnya tidak ditimbang. Ini bukan karena mereka adalah petugas timbangan, tapi karena mereka tidak memiliki keburukan sama sekali. Jadi watak malaikat itu, watak dasar malaikat itu ya berbuat baik, tidak ada terbesit dalam diri mereka perbuatan maksiat. Wa yusharuna ma'al jinni wal insi. Dan kelak saat semua makhluk digiring ke satu tempat yang bernama mahsyar, itu malaikat juga digiring ke sana. Jadi bersama-sama dengan jin dan manusia, malaikat juga digiring. Yasfa'una fi usati bani Adam. Malaikat bisa memberi pertolongan untuk manusia-manusia yang maksiat ya. Jadi punya syafa'ah ya. Syafa'ah itu pertolongan yang di akhirat. Jadi sama seperti ulama ya, para nabi, para ulama itu kan punya syafaat. Malaikat juga bisa mensyafaati atau menolong makhluk-makhluk atau manusia yang berada di akhirat. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah. Kelak kita di dalam surga, orang-orang yang beriman di dalam surga itu bisa melihat malaikat ya. Bisa melihat malaikat. Wa yadkhulunal jannah. Mereka juga masuk ke dalam surga. Malaikat itu nanti masuk ke dalam surga. Wa yatanawaluna ni'mah fiha bima syaa Allah. Dan para malaikat juga menikmati kenikmatan-kenikmatan surga itu. Jadi dalam sisi ini malaikat sama dengan kita para manusia. Lakin qala Ahmad Ibnu Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi Waja'an mujahid ma yaqtadi annahum la yaquluna fiha wa la yashrabuna wa la yankihun. Tapi walaupun tadi dijelaskan seperti itu bahwa malaikat juga menikmati kenikmatan di dalam surga, ada satu ulama yang bernama Ahmad As-Suhaimi menceritakan bahwa ada satu riwayat dari Mujahid yang mengatakan malaikat itu tidak makan di surga dan tidak minum, tidak juga menikah di dalam surga, tidak menikmati kenikmatan surga. Wa annahum yakununa kama kanu fid dunya. Wa hadza yaqtadi annal khura wal wildana kadzalik intaha. Jadi menurut Ahmad As-Suhaimi ini seperti halnya di dunia, malaikat tidak makan tidak minum, kelak di surga juga sama, malaikat tidak makan dan tidak minum. Dan penjelasan ini menuntut menuntut dari pemahaman bahwa bidadari dan pelayan surga itu sama dengan malaikat, ya, sama dengan malaikat. Bidadari juga di semua penjelasan yang telah dijelaskan tadi, dan juga pelayan surga, pemuda-pemuda yang menjadi pelayan surga, wildan, itu sama dengan malaikat. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.